hidup yang baik, hidup yang benar. Itu akan menjadi impian tiap orang di keseharian. Hidup yang baik, hidup yang benar akan membuat kita hidup terpancar, bersinar, menerangi kegelapan keseharian kehidupan. Harusnya lah kita berjuang untuk terus berjanji kepada diri. Tiap hari bangun pagi sebelum mengayunkan langkah, bekerja, berkaryalah dengan benar. Karena itu akan membuat hidupmu bersinar. Orang benar hidup seperti daun muda yang memberikan harapan masa depan yang luar biasa. Ia memberikan kesegaran bahkan kepada pohon untuk terus mampu bertumbuh dan berkembang karena dia memberikan pengharapan. Orang benar kehadirannya selalu didambakan, sekalipun bukan berarti tanpa tantangan. Tapi orang fasik manis di awalnya, menyakitkan di kemudian. Orang berpikir dekat dengan dia, langkah-langkahnya hanya mewarnai kegelapan demi kegelapan, sehingga lukisan yang diciptakannya adalah lukisan yang menyedihkan dan mengerikan. Tidakkah Anda bergairah untuk hidup menjadi secercah cahaya, menyinari hari-hari, sehingga memberikan terang benderang yang tak terbilang? Nah, kalau itu yang Anda rindukan, sudah pada tempatnya kita berkelahi dan bertanding untuk hidup baik dan benar, supaya dunia bersinar. Dunia membutuhkannya. Semoga Anda ada di sana.